Qala syarihu hafizahullahu ta'ala wa'lam. Dan ketahuilah bahasanya membedakan antara akidah dan hukum. Fil istilah, fil istidlal fi ahadisil ahad, dalam masalah berdalil dengan hadis ahad adalah pendapat yang aneh dan pendapat yang bid'ah. Ya, karena pendapat ini tidak ada dalil yang mendukungnya dari Quran dan Sunnah. Bahkan dia menyelisihi ma'alihi salaful ummah, ijma' salaful ummah. Fa'inal adillah takana berbagai dalil yang dijadikan dalil ala wujub atas wajibnya mengambil hadis ahad dalam hukum-hukum syar'i, itu adalah iya adillah dan adalah juga dalil wajibnya mengambil hadis-hadis ahad dalam masalah akidah li umumiha, karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil umum. Maka siapa yang mengklaim adanya takhsis itu hanya berlaku untuk hukum tidak akidah, fa'alihi dalil, maka dia wajib mendatangkan dalil. Kemudian perkataan penulis rahimahullah ta'ala, wala yujibul ilma, dan hadis ahad tidaklah menghasilkan yakin. Inilah pendapat jumhurul ulama, jumhurul usuliyin, bahwasanya hadis ahad la tufidul ilma, tidak menghasilkan yakin kalau Nabi mengatakannya, namun menghasilkan adhanna, sangkaan kuat kalau Nabi mengatakan atau melakukannya. Yang dimaksud dengan dhon adalah rajahan, lebih beratnya kemungkinan benarnya penisbatan kepada orang dalam hal Nabi yang hadis tersebut dinukil darinya. Wa yakhtalifu hadha, dan kualitas dhon di sini berbeda-beda, ikhtilafu rubbatiha, tergantung perbedaan level hadis ahad. Maka hadis yang sahih li dzatihi tentu tidak selevel dengan hadis hasan li ghairihi, wa hakadha dan seterusnya. Maka jumhur ulama berpendapat hadis ahad yufidu dhanna. Dan yang dimaksud dengan dhan adalah ghalabatu dhan. Dan kaidah yang patut untuk selalu kita camkan, wa dhannu hujjatun fi syari'ah. Wa dhannu hujjatun fi syari'ah. Wa dzalika dan alasannya bi annahu sesungguhnya law afada khabar kulli wahidin, sehingga jika berita yang disampaikan oleh setiap orang itu afada menghasilkan al-ilma yaqin, lasadaqna nisa'i, kita akan membenarkan semua berita yang kita dengar. Wa nahnu, dan kita tidaklah membenarkan semua berita yang kita dengar. Padahal maka ini menunjukkan bahasanya berita satu orang tidak menghasilkan yaqin. Walian adalah ruwat. Alasan yang lain karena rawi hadis ahad yang paling adil sekalipun, paling bagus agamanya, ya juzu fi haqihi al-kadibu, mungkin saja berdusta, kalau tidak yang minimal gholat. Tidak dusta namun menyampaikan berita yang keliru. Falqat'u, maka memastikan atau meyakini benarnya berita tersebut, ma'at tajwis, padahal ada kemungkinan untuk dusta dan keliru, la makna lahu, tentu itu adalah pemastian yang tidak ada maknanya. Ini dua alasan kenapa khobar ahad itu yufidu dhanna. Ya, karena realitanya tidaklah kita percaya berita semua orang yang kita dengar, meskipun itu dari seorang perawi pembawa berita yang terpercaya. Kemudian yang kedua adalah sebaik-baik orang tetap ada kemungkinan dusta, kalau tidak yang minimal salah dalam menyampaikan berita. Wa hunaka qaulun akhar, ada pendapat yang lain dalam masalah hadis ahad. Pendapat yang lain mengatakan bahasanya hadis ahad itu tufidul ilma, menghasilkan yakin. inilah mazhab Zuhri dan inilah yang dibela oleh Ibnu Hazm. Ini adalah pendapat sejumlah ulama pakar hadis, dan mereka memiliki alasan-alasan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Shawa'ikh Mursalah ala Jahmiyah wal Mu'attilah. Wal Mukhtar, kesimpulannya pendapat yang rajih yang terpilih, bahasanya hadis ahad tufidhu dhanna, menghasilkan dhanna, namun rupanya boleh jadi menghasilkan yakin. Yakin kalau Nabi mengatakannya atau melakukannya bil qara'in, jika ada indikator penguat. Di antara indikator adalah tatalaqahul ummatu bil qabul. Ulama ijma' untuk, atau umat Islam, umat Muhammad ijma' untuk menerimanya, tasdiqan lahu wa amalan bihi, mempercayai isinya dan mengamalkan isi kandungannya. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Di hadis ahad, bahkan ahad yang paling ahad, itu hadis gharib, rawinya cuma satu. Namun hadis ini mendapatkan status tatalaqal ummatu bil qabul. Maka kita 100% yakin kalau Nabi pernah mengatakannya. Atau hadis tersebut dilihatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan indikator yang lainnya, wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan wa yanqasim ila mursal wal musnad. Sesungguhnya hadis itu terbagi menjadi dua, ada mursal dan musnad. Penjelasannya, sesungguhnya khobar ahad itu terbagi menjadi khobar yang mursal dan musnad. Dan ini adalah iktibar melihat bersambung dan terputusnya sanad. Maka musnad secara bahasa adalah isim maf'ul dari isnad wahuwa, dan isnad adalah dhammul jismin ila akhar, menyatukan satu raga kepada yang lain. Tumastu'mila fil ma'ani, kemudian isnad digunakan fil ma'ani untuk hal-hal yang abstrak. Maka pada awalnya adalah untuk hal yang konkret. Satu raga digabungkan kepada yang lain itu namanya isnad, kemudian digunakan untuk al-ma'ani, hal-hal yang abstrak. Contohnya asnad al-khobara ila fulanin, ada kalimat asnad al-khobara ila fulanin, artinya nasabu ilaihi, menisbatkan berita itu kepada fulan. Kemudian penulis mengatakan fal musnadu mattasala isnaduhu, musnad adalah yang bersambung sanadnya, inilah pengertian musnad. Maka secara istilah musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya, dan yang dimaksud dengan bersambung adalah ayarwiya saksun an saksin, seseorang itu meriatkan dari orang lain ilal mukhbari anhu, sampai pada sumber berita. Contohnya adalah perkataan Bukhari rahimallahu ta'ala dalam sahihnya, hadasana Abdullah ibn Yusuf par akhbarana Malik an ibn Shihab an Abi Salamata ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man atraka raka'atan min salati faqad atraka salata, siapa menjumpai satu rakaat dari salat maka dia telah menjumpai salat. Wa ta'riful musannifi, dan definisi yang diberikan oleh penulis Al-Juwayni untuk musnad adalah definisi yang terlalu luas. Di anna yasmul, karena definisi tersebut mencakup semua berita yang bersambung sanadnya dari perawinya sampai puncaknya. Di antukira, dengan bentuk disebutkan dalam sanad para perawinya seluruh mereka, fayadkhulu fihi, maka termasuk dalam musnad hadis mauquf asalkan sanadnya bersambung. Wa aktsar mustamal wa aktsar ma yustamalul musnadu, padahal sering-seringnya istilah musnad yustamal digunakan hanya untuk hadis marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak digunakan untuk riwayat yang berasal dari para sahabat wa ghairihim, apalagi manusia setelah sahabat. Maka masalah definisi, tentu karena ini masalah hadis, definisi pakar hadis itulah yang lebih baik. daripada definisi al-Juwayni yang bukan pakar hadis. Maka kalau dalam ilmu hadis, musnad itu memiliki dua makna. Ya, musnad itu memiliki dua makna. Yang pertama, makna musnad adalah maqfu' muttasil. Maqfu' muttasil, hadis maqfu' yang sanadnya bersambung. Maqfu' muttasil disebut musnad. Makna yang kedua adalah nama jenis buku hadis. Ya, buku hadis yang sistematika penulisannya berdasarkan nama sahabat. Mustad Imam Ahmad, ya, Mustad Yalisi, dan seterusnya. Ini disebut musnad. Itu definisi musnad dalam pelajaran hadis, dan itu tentu lebih baik daripada definisi yang disampaikan oleh Al-Juwayni. Kemudian wal mursal malam yattasil isnaduhu, mursal adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya. Mursal dalam bahasa Arab adalah isim maf'ul, diambil dari kata-kata irsal, bahwa itlah dalam makna dilepas. Maka anal mursil, maka seakan-akan mursil, orang yang menyampaikan berita mursal, itu melepas sanad dan tidak yukayyiduhu, tidak membatasinya dengan semua para perawinya. Adapun secara istilah fadakarahu, maka Al-Juwayni menyebutkan pendapat beliau malam yattasil isnaduhu, adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya. Ini definisi mursal menurut ulama usul fikih. Bermakna dan maknanya adalah ayat kutai itu gugur sebagian perawi, baik yang gugur itu satu atau lebih, di fi'ai maudin, di tempat manapun dalam sana. Fafihi, maka dalam bursa terdapat seorang perawi meriatkan dari orang yang dia tidak mendengar darinya. Wa'alaihi, maka berdasarkan definisi di atas, maka bursa dalam istilah ulama usul fikih mencakup berbagai bentuk inqita', keterputusan sanad. Maka termasuk dalam musnad mursal dalam definisi ulama usul fikih mengkotak dan mu'dal yang ada dalam ilmu hadis, sebagaimana tercakup di dalamnya mursal sahabi. Akan termasuk dalam definisi usuliyin di atas, ya, mu'allaf. Ya, kalau dalam ilmu hadis mursal itu beda dengan munqati'. Ya, mursal itu cukup untuk seorang tabi'in meriwayatkan hadis dari langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda dengan munqati'. Munqati' adalah terputusnya sanad karena satu perawi tidak berjumpa dengan perawi sebelumnya. Kalau mu'dal itu dua perawi gugur, dua perawi gugur dan hilang di satu tempat secara berturut-turut, harus berturut-turut, itu disebut mu'dal. Ibn Athir mengatakan mursal adalah arwa rajulu hadisan, seorang perawi meriatkan hadis dari orang yang tidak semasa sezaman dengannya. Mungkata adalah sakata, gugur dari sana rajulun, seorang perawi yang bukan sahabat. Mu'tal adalah gugur darinya dua orang, perlu ditambahi secara berturut-turut. Dicetakan baru ada, tidak ada tambahan berturut-turut. Adapun mursal menurut para ulama hadis adalah marafa'ahu tabi'i, seorang tabi'in meriwayatkan, menisbatkan satu berita langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika kana hal tersebut dengan artinya yasqut, gugur dari hadis tersebut nama sahabat. Di antara contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Buyu', qal Muslim hadatsani Muhammad ibn Rafi qal hadatsana Hajjin qal hadatsana Alain an Uqail an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an muzabana wal muhaqqalah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabana dan muhaqqalah. Maka Sa'id bin Musayyib adalah tabi'un kabir, adalah tabi'in senior, senioritas dalam dalam istilah untuk tabi'in berkaitan dengan masalah banyak dan tidaknya berjumpa dan berguru dengan sahabat. Kalau banyak berguru dengan sahabat disebut tabi'in senior. Kalau cuma 1-2 saja maka tabi'in shaghir. Nah, saya bin Musayyib meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan wasitah perantara antara beliau dengan Rasul yaitu sahabat. Kemudian Al-Juwayni mengatakan fa in kana min marasil ghairu sahabati falaysa bihujjah. Dia katakan mursal ghairu sahabi itu bukan hujjah. Nah, hadis perkataan penulis ini adalah penjelasan tentang hukum berdalil dengan hadis mursal. Maka penulis menyebutkan hukum mursal ghair sahabi dan beliau sakata diam, tidak menyinggung tentang mursal sahabi. Wadzalika dalam hal tersebut karena mursal sahabi adalah hujah menurut jamahir, bukan hanya jumhur namun jamahir ahli ilmi. Al-Hafidh mengatakan walladhi alihi amal itulah yang dipraktikkan oleh para imam hadis. Karena mursal sahabi adalah musulun musnad, pasti musnad dan bersambung. Karena para perawi mereka li'ana riwayatau karena riwayat ghaliban biasanya adalah sahabat. Dan dalam ilmu hadis terdapat kaidah wal jahalatu bi sahabati la tadurru, tidak diketahuinya siapakah nama sahabat itu tidak masalah. Alasannya li'annahum kulluhum udul, karena semua mereka adalah baik agamanya. Oleh karena itu lam yu'idda Ibnu Salah tidaklah menilai mursal sahabi sebagai bagian dari hadis mursal. Li'anna karena mursal sahabi adalah hukmil mausul musnad, statusnya sebagaimana hadis musnad yang bersambung. Faqala Ibnu Salah yang mengatakan lam nu'idda fi anwa'il mursal, kami tidaklah menilai termasuk mursal dan semacamnya apa yang disebut dalam ilmu usul fikih mursal sahabi. Mislu mursal sahabi adalah semisal Ibnu Abbas atau yang lainnya min ahdasu sahabat, itu para sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat junior yang wihim meriatkan hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jelas mereka ini tidaklah mendengarnya langsung dari Nabi. Boleh jadi karena mereka ketika itu masih kecil atau yang lainnya. Karena hadis semacam ini adalah fi hukmil mausulil musnad, dinilai adalah hadis musnad mausul. Karena li'ana riwayatau karena riwayat mereka pasti dari sahabat. Wa jahala tabi sahabi dan tidak diketahuinya sahabat ghairu qadina, bukanlah satu hal yang menyebabkan cacat. Karena sahabat sebenarnya adalah manusia yang baik agamanya. Wallahu a'lam. Mursal sahabi definisinya adalah wa ma akhbar bi sahabi, adalah berita yang disampaikan oleh seorang sahabat menceritakan perkataan Nabi atau perbuatan Nabi, padahal si sahabat ini tidak mendengar berita tersebut atau menyaksikannya. Li'ana ulam yudrik zamanahu, karena dia belum menjumpai zamannya. Boleh jadi karena sirah disini usianya dia ketika itu masih terlalu kecil, atau keislamannya itu agak belakangan, ini kejadian di awal-awal Islam, atau hiya bihi ketika itu dia lagi pergi. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dengan sanadnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah mengatakan, "Kana awwalu ma budi abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ya asatika fi naum." Wahyu yang pertama kali dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi yang benar dalam tidur. Maka tidaklah Nabi melihat ru'ya satu mimpi dalam tidur kecuali ja'at akan datang realisasi dari mimpi tersebut dengan demikian jelas bagikan falaqis subuhi, jelasnya waktu subuh. Falaq makna aslinya adalah pecah, karena cahaya subuh itu memecah kegelapan. Terbitnya atau datangnya waktu pagi disebut falaqis subuhi, karena cahaya pagi itu memecah kegelapan. Maka ini merasul sahabat, karena tentu Aisyah latudrik tidaklah menjumpai kisah ini, karena dia wulidat baru lahir setelah Nabi diutus sebagai Rasul 4 atau 5 tahun. Maka tentu Aisyah mendapatkan hadis ini dari sahabat yang lain. Boleh jadi dapat cerita dari bapaknya atau yang lainnya. Namun dia tidak menjadi pelaku dan saksi sejarah kejadian ini. Ini disebut mursal sahabi. Contoh yang lain adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dengan sanadnya dari Ibnu Zubair. Beliau berkhutbah, fakal lalu mengatakan, "Kala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana bisal hariro di dunia, siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat." Fadha makainya dalam mursal sahabi, karena Abdullah bin Zubair mulida barulah lahir amal hijrati pada saat tahun hijrah. Dia adalah lahir, bayi yang pertama kali lahir dalam Islam di kota Madinah, Abdullah bin Zubair. Waqad dzakara al-Hafidz, dan al-Hafidz Ibnu Hajar telah menyebutkan di Fathul Bari dan catatan kaki. Waqad dzakara al-Hafidz, al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tiga hadis yang merupakan hadis mursal yang dibawakan oleh hadis mursal sahabi yang dibawakan oleh Ibnu Zubair. Siapa yang ingin tahu apa saja hadis tersebut, silakan merujuk ke sana. Di antaranya adalah hadis di atas. Anau tabayyana, bahasanya kita mengetahui minar riwayatain, setelah menggabungkan dua riwayat yang dibawakan oleh Bukhari setelah menyebutkan hadis mursal Ibnu Zubair di atas, bahasanya Ibnu Zubair inna mahamalahu mendapatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian namun wazakar al-Hafidz, dan al-Hafidz menyebutkan bahasanya dia lam yakis, tidak menjumpai pada satu pun turuk al-mutafaqah, sanad-sanad yang disepakati dari Umar. Bahasanya Umar meriatkannya dengan menggunakan redaksi lan, namun hadis dari Umar dalam semua jalur-jalurnya menggunakan lam. Wallahu a'lam. Dan kalau Ibnu Zubair tadi apa? Lam yalbasahu fil akhirah. Namun kalau ya sanad-sanad yang adalah di dan disebutkan Umar itu tidak pakai la, namun pakai lam. Lam yalbasahu fil akhirah. Suyuti dalam tadzib rawi mengatakan, dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim terdapat mursal sahabat ma la yuhsa, yang tidak bisa dihitung banyaknya. karena mengikas riwayatihim, riwayat dalam bursal sahabi itu tentu dari sesama sahabat, dan semua mereka adalah orang yang baik agamanya, dan riwayatun dan riwayatnya, dan seorang sahabat mengambil riwayat dari selain sahabat itu satu kejadian yang langka. Jika mereka meriwayatkan dari selain sahabat, tentu mereka menjelaskannya. Bahkan mayoritas berita yang diriwayatkan oleh sahabat dari tabi'in bukanlah hadis marfu, namun cerita israiliyah atau cerita-cerita atau hadis-hadis mauquf. Hanya demikian penjelasan tentang marasal sahabat. Marasal sahabat statusnya apa? Musnad mausul, dan dia adalah apa? Hujjah indal jamahir ahli ilmi. Amma marasal ghair sahabat, adapun mursal ghair sahabat semacam mursal tabi'in, maka ada khilaf apakah bisa jadi hujjah apakah tidak. Pendapat yang disebutkan oleh penulis, mursal selain sahabat bukan hujjah. Wadhalika hal tersebut lil jahli bisakit, karena kita tidak tahu siapakah sebenarnya yang tidak disebutkan namanya dalam sanad. Lihtimal, karena dimungkinkan yang tidak disebutkan adalah tabi'in yang lain, kemudian dimungkinkan bahasanya tabi'in ini dhaif. Wabi takdir, dan seandainya kita andaikan bahasanya yang gugur tersebut adalah perawi yang siqah, tabi'in yang siqah, maka dimungkinkan kalau dia mendapatkan riwayat dari tabi'in yang lain, dan dimungkinkan bahasanya tabi'in yang lain tersebut adalah dhaif, dan demikian seterusnya. Jadi alasan kenapa tidak bisa jadi hujah, karena boleh jadi yang digugurkan itu adalah tabi'in dari sahabat. Maka yang digugurkan itu dua. Tabi'in ini menggugurkan tabi'in di atasnya dan sahabat. Karena tidak ada jaminan bahasanya gugur itu mesti langsung ke sahabat. Kalau yang bisa dipastikan yang gugur itu cuma satu dan dia adalah sahabat, maka tadi jahalatu sahabi la yaduru atau la taduru, tidak ditanya siapakah sahabat yang dilakukan, tidak masalah. Dan yang jadi masalah dalam hadis mursal, kita tidak bisa memastikan kalau yang gugur cuma satu. Maka definisi mursal atau seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi tanpa menyebutkan perantara. Nah, perantaranya siapa? Boleh jadi satu, boleh jadi dua, boleh jadi tiga. Wahada dimengkan mendapat martabat ulama hadis dan banyak ulama usul fikih dan ahli fikih. Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya mengatakan mursal minar riwayat, riwayat yang mursal fi asli kaulina, dalam pokok perkataan kami dan perkataan para ulama tentang hadis, laisa bihujjah, bukanlah hujjah. Pemislu dalika, dan perkataan semisal ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, Ibn Salah, An-Nawawi dan yang lainnya. Ibn Hajar dalam Sarah Nukbah mengatakan inna madzukra al-mursalu, hadis mursal disebutkan dalam bagian al-mardud, hadis-hadis yang tertolak untuk hujah lil jahli bihalil mahdufi, karena kita tidak tahu kondisi perawi yang tidak disebutkan namanya. Namun Imam Mazhab yang tiga, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, fil mashur, dalam pendapat yang masuk dari Imam Ahmad, menerima hadis mursal jika perawi yang memursalkan dalam hal ini si tabi'in adalah perawi yang siqah, dan dia telah diteliti tidaklah melakukan memursalkan riwayat kecuali dari siqah. Alasan mereka mesti tabi'in siqah, la yastahilu ayakula, tidaklah mungkin mengatakan Rasulullah bersabda demikian kecuali jika dia mendengarnya dari perawi yang siqah. Sedangkan sebagian ulama di antaranya adalah Syafi'i berpendapat yuhtaju, bisa dijadikan hujah mursal tabi'in senior. Itulah tabi'in yang mayoritas riwayatnya dari sahabat, contohnya Sa'id bin Musayyib dan Urwah bin Zubair. Namun ini jadi hujah menurut Imam Syafi'i dengan syarat dikuatkan oleh mursal yang lain, atau dikuatkan adanya dengan qaulu sahabi, dikuatkan oleh qiyas, atau ini jadi fatwa, atau isi kandungan hadis mursal tersebut menjadi fatwa mayoritas ulama. Waqat masal musannif, sedangkan penulis al-Waraqat berjalan mengikuti pendapat yang melarang mursal sebagai hujah, dan beliau tidak memberikan pengecualian kecuali mursal Sa'id bin Musayyib. Wa alala, dan penulis memberikan alasan karena futisha anha, riwayat mursal Sa'id bin Musayyib telah dicek, fawujida, maka dijumpai bahwa Sa'id bin Musayyib hanyalah menggugurkan sahabat, lalu menisbatkan riwayat langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ghalib, dan biasanya sahabat yang digugurkan yang tidak disebut namanya adalah sahuhu, bapak mertuanya, yaitu abu zaujatihi, bapak dari istrinya, itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah punya anak perempuan, anak gadis ini jadi istrinya Sa'id bin Al-Musayyib. Wal mufattish, dan umat yang mencek laha riwayat mursal Sa'id bin Musayyib adalah Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di kitab beliau, kitab usul fikih beliau yang lain, yaitu Al-Burhan. Walam, dan ketailah penulis lama nasrat kala menegaskan bahasanya mursal ghairu sahabi bukan hujah, fuhima, bisa dipahami dari kalimat tersebut bahasanya mursal sahabi hujah sebagaimana keterangan yang telah lewat, sehingga yang tepat fayakunu dhakarah manaw'aini, penulis telah menyebutkan ketentuan hukum untuk dua jenis mursal sekaligus, wallahu a'lam. Kemudian poin berikutnya adalah siyahu ada il hadis, cara penyampaian hadis. Ya, maka kapan memakai hadasana, kapan memakai akhbaruna, ya, itu namanya ada ul hadis. Maka berkaitan dengan masalah ada, maka ada ini berpasangan dengan tahammul. Ya, tahammul hadis, cara mendapatkan hadis. Apakah dengan cara mendengar, cara membacakan, dan seterusnya. Setelah mendengar, tahammul, kemudian ada, kemudian menyampaikannya. Menyampaikannya pakai hadasana, akhbaruna, ataukah yang lainnya. Qala malik rahimallahu ta'ala wal an'an wa an'anatu tadkhulu alal asanid. An'an itu boleh jadi masuk pada sanad. Maka boleh jadi ada orang menyampaikan hadis semuanya an fulan. Nah, hadis yang semacam ini disebut hadis mu'an'an. Hadis yang semuanya dari an. Wa idza qa'a syaikhu yajuzu lirawi ayakula haddatsani aw akhbarani. Jika guru yang membacakan hadis, murid mendengar, maka murid boleh mengatakan hadani atau akhbaroni. Wa idza qa'a huwa 'ala syaikhi, namun jika murid yang membacakan hadis disimak oleh gurunya, yaqulu, maka murid mengatakan akhbaroni, dan tidak boleh mengatakan haddatsani. Wa in ajazahu syaikhu min ghairi qira'atin, namun jika guru mengijazahkan hadis kepada muridnya, membolehkan si murid untuk menyampaikan hadis midhoir kiro'atin tanpa guru membacakan hadis, maka perawi atau murid mengatakan ajazani atau akhbarani ijazatan. Ya, lama faraha syara'an fi zikri kaifiyatin tahammulihi wa ada'ihi wal hadis tahammulun wa adaun. Tahammulu akhdhul hadithi 'anil ghairi wal ada'u iblaghul hadithi ila al ghair. Qawluhu wal 'an'anatu tadkhulu 'ala al asanidi. Al 'an'anatu min siyaghi ada'il hadithi wa hiya riwayatul hadithi fi lafzi 'an fulanin 'an fulanin duna tasrihi tasrihin duna tasrihin fi tahdithin بتحديث أو بالسماع. وقوله تدخل على الأسانيد أي على الأحاديث أحاديث المستند. وهذا يفيد أن الحديث المعنعن في حكم الحديث المسند في القبول والعمل به لا في حكم المرسل في رده وعدم العمل به. وذلك لا يصال اتصال سنده في ظاهره وإنما نبه عليه دون غيره لوقوع الخلاف في حكم المعنعن. فالجمهور على أن المعنعن أن المعنعن من المتصل كما ذكر المصنف في شرحه. نعم. Setelah penulis menyelesaikan penjelasan tentang macam-macam hadis syara'a, mulai menyebutkan kaifiyah tata cara tahammul hadis dan ada'ul hadis. Dalam hadis itu ada istilah tahammul dan ada. Tahammul maknanya adalah mengambil hadis dari guru, ada adalah menyampaikan hadis kepada murid. An'ana tadahul alal asanid, an'ana, an itu bisa jadi masuk pada sanad. An'ana adalah diantara bentuk ada menyampaikan hadis. Itulah meriatkan hadis dengan menggunakan lafaz redaksi anfulan tanpa menegaskan bitahdis menggunakan hadasan atau keahdasani atau sama menegaskan kalau mendengar langsung dari guru. Masuk kepada sanad artinya masuk kepada hadis musnad. Maka keterangan perkataan penulis di sini menunjukkan bahasanya hadis mun'an'an itu fi hukmi statusnya adalah hadis musnad, yaitu diterima dan diamalkan, tidak sebagaimana tidaklah berstatus mursal yang ditolak dan tidak diamalkan. Wadzalika dalam hal tersebut karena bersambungnya sanad mun'an'an fi zahir secara lahiriah. Wa inna manabbaha alai penulis itu Al-Juwayni mengingatkan hal ini tuna ghairihi tidak yang lainnya karena adanya khilaf tentang status mu'an'an. Jumhur ulama hadis mengatakan bahwa mu'an'an adalah muttasil bermakna disebutkan oleh penulis dengan dua syarat. Ya, terus ki. Yukamu bil-ibisori min mudarisil illa ayusori kabrikasihi Asani muktalah sufihi wal-wali ka'urrawi min matmura'anku wajitima'uha walau marotan wakidatan Wabi wala bukhari wajibu min mudarini wabuni kuma bina imatil hadihi Wahada ro'yu wal-muktalu sahihu alladhi alaihi a'imatu hadal fani Kama kuala nawawi yubisyaki muslimin Wamihum mariktafa bi'ibnail liko'i wal-mu'asorati imam muslimin wal mu'an'anu kathirun fi sahihaini wa ghairihima wa misaluhu ma'akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi wala hadatsana Abdullah ibn Yusuf wala akhbarana Malikun an ibn Shihabin an Muhammad ibn Jubair ibn Mutailin an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara'a fi al-masjidi bi thawrin fa hadha al-hadithu sahihun wa sanaduhu muttasilun. Wa amal an'anatu fahiyya makulatun ala al-ibisari li'ana watahu wairu majmudan disina Fa malikun imamun kafirun wa'nu shihabin asuhri hafihun kafirun mutatakun ala jalanatihi wa'ikonihi wa muhammad ibn Jubairin tikwadun. Tumma jakara mu'alifu al-fadar riwayati muhair sahabihi walaka marotihu ba'duha akwa bin ba'din wa minha. Nah, Syarat yang pertama adalah syarat yang disepakati, yaitu bersihnya hadis mu'an'an dan bersihnya dari perawi mudallis. Falyuka, maka tidaklah dinilai bersambung min mudallisin jika ada perawi yang mudallis dalam satu sanad, kecuali jika dia menegaskan kalau dia mendapatkan atau mendengar langsung hadis ini dari gurunya. Dia menegaskannya dalam, dan kita jumpai dalam sanad yang lain dia menegaskannya. Di sanad ini dia mu'an'an, di sanad yang lain dia menegaskan kalau dia mendengar dari gurunya, maka dinilai bersambung. Dan syarat yang kedua adalah syarat yang diperselisihkan, yaitu berjumpanya si murid man rawa'anhu dengan gurunya, berjumpa dan berkumpul meskipun cuma sekali. Maka terdapat data dan fakta yang menunjukkan kalau guru dan murid ini pernah berkumpul. Harus terdapat keterangan yang menunjukkan demikian. Ini pendapat Bukhari dan gurunya Ibnu Madini dan para imam hadis yang lain, dan inilah pendapat yang terpilih dan yang benar yang dipegang oleh para imam hadal fani cabang ilmu ini, yaitu ilmu hadis, sebagai yang dikatakan oleh Nawawi dalam Shahih Muslim. Namun di antara ulama hadis ada yang mencukupkan diri dengan mengatakan ketika perawi itu menggunakan an, maka cukup dinilai bersambung manakala imkanil liqa, dimungkinkan keduanya pernah bertemu, wal mu'asar dan sezaman. Ini pendapat Imam Muslim. Temuan an itu satu hal yang banyak dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Maka kalau Imam Muslim, hadis mu'an an cuma mensyarati imkanul liqa. Oh, bulan sama gurunya ini pernah berada di satu kota, kota besar Jakarta misalnya, maka mungkin untuk ketemu, dan dia bukanlah seorang rawi mudallis, maka kemungkinan bertemu satu hal yang mungkin menurut logika, maka sudah dinilai bersambung. Itu mu'an'an menurut Muslim. Dan kalau menurut Bukhari, enggak. Cuma pernah nak kumpul di satu kota, belum tentu bersambung. Namun harus dipastikan terdapat bukti kalau memang si murid pernah duduk di majelis gurunya. Contoh hadis mu'an'an, dia tidak berada dalam sahihnya. Kalau hadis sana Abdullah bin Yusuf, nah ini belum mu'an'an. Kalau akhbarana Malik, nah ya mu'an'an an Ibnu Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya Jubair bin Mut'im mengatakan, aku mendengar Rasulullah membaca pada saat salat maghrib bagi surat At-Tur. Maka di sini adalah sahih, sanadnya bersambung. Adapun mu'an'anah yang ada dalam hadis ini makmum latut kita maknai dengan bersambung, karena para perawinya bukanlah mudallis. Imam Malik adalah perawi yang merupakan pakar hadis, Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah pakar fikih dan hafidh. Disepakati kemuliaannya, dan disepakati adalah seorang manusia yang teliti. Demikian juga Muhammad bin Jubair adalah seorang orang yang suka. Kemudian penulis yaitu Al-Juwayni ini menyebutkan lafaz-lafaz riwayat dari selain sahabat, dan lafaz tersebut sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain diantaranya. Sufi. فيقرأ الشيخ على رواة عنه وهم يسمعون، وهذا مرتبة هي غاية في التحمل، ولغاوي في هذه المرتبة أن يقول حدثني فلان أو أخبرني تلميذي وهو يسمع ويقول نعم أو يسكت، فتجوز الرواية عنه بذلك، فيقول تلميذه Qira'atan alaihi. Ya suhu lahu qira'atan alaihi. Nah, yang pertama adalah guru membacakan hadis atau buku catatan hadisnya di depan muridnya supaya muridnya meriwayatkannya. Maka guru membaca ala rawi di hadapan muridnya sedangkan muridnya mendengarkan. Ini adalah level yang paling tinggi dalam tahammul hadis. Maka perawi dalam dalam level ini boleh mengatakan hadatsani fulan ataukah akhbarani fulan. Guru yang membacakan, perawi yang murid yang mendengarkannya. Kalau istilah pesantren NU namanya bandungan. Guru yang membacakan, murid cuma mendengarkan dan nyimak. Kemudian yang kedua adalah qira'at tilmid ala syekh, murid membacakan buku catatan hadis untuk dicek oleh gurunya, sedangkan gurunya menyimak dan mendengarkan. Setelah itu mengomentari na'am, tidak ada yang masalah, atau yaskut atau diam saja. Berarti tidak ada yang salah baca, tidak ada yang keliru, tidak ada yang ketinggalan. Maka boleh meriatkan anu dari si guru, atau boleh meriatkan riat tersebut anu dari gurunya. Dan tilmid boleh mengatakan, murid boleh mengatakan akhbaroni ataukah hadatsani qira'atan alaihi. Namun bolehkah si murid ini taruhkan meninggalkan kata-kata qira'atan alaihi, langsung hadatsani. Ini ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Namanya kalau dalam istilah pesantren NU sorogan. Murid baca di depan gurunya, kemudian gurunya menyimak dan diam. Seandainya tidak ada yang salah, itu namanya sorogan. Ya, wiwit. Al-Mustanifu wa man wafaqahu yaral manhu man'a yaral man'a li'annahu lam yuhadithu li'anna tahditha fi urfihim urfihim ibaratan ibaratun ibaratun an qira'ati syekhi wa ghairihi wa ghairuhu yasma'u yasma'u wal qawlu tsani al-jawazu li'anna al-qasda li'anna al-qasda al-iqlama i'lamu i'lamu biriwayati anisyehi wakulun man min sighataini sholihun lidhalika wal awalu qala bihi muslimun wa huwa mazhabu syafi'i wa ashabuhu wa riwayatun an ahmada wabisani qala al-bukhari wa ba'du ahli al-ahli asalitu al-ijadatu wahia an ya'dana asyaihu litilmidi an yarwiya an umar wahu ka'ayyakula lahu ajastu laka antarwiya ani sahihul bukhari sahihal bukhari sahihal bukhari fayakulu atilmidi ajadani atilmidu fayakulu atilmidu ajadani au akhbar akhbaroni ijadat Ijazatan. Wa qawluhu min ghairi qira'atin ay min ghairi qira'ati syekhi 'ala rawi wala rawiya 'ala syekhi wallahu a'lam. Penulis dan ulama yang menyetujuinya, yang setuju dengannya, yaral man'a melarang meninggalkan kata-kata qira'atan alaihi dengan alasan karena guru tidaklah bercerita pada si murid. Dan yang namanya bercerita dalam urf mereka adalah qira'atul syekh, ya, seorang guru membacakan dan yang lain itu murid mendengar. Pendapat yang kedua mengatakan boleh karena maksud adalah al-i'lam, memberitahukan bi riwayati ani syekhi, kalau dia mendapatkan riwayat langsung dari gurunya. Dan masing-masing sirata ini, masing-masing dari kata-kata tersebut, akhbaruni ataukah hadatsani salihun, itu bisa dan cocok. Lidzalika, untuk menunjukkan kalau seorang itu mendapatkan ilmu langsung dari bukunya. Wal awalu, dan pendapat pertama yang apa, melarang adalah pendapatnya Muslim, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Sedangkan kedua yang membolehkan dan pendapat Bukhari dan sebagian ulama. Cara yang ketiga adalah ijazah, adalah seorang guru mengizinkan murid untuk meriwayatkan anhu dari si guru marwahu hadis yang telah dia riwayatkan. Guru berkata pada murid, aku bolehkan bagimu untuk meriwayatkan dariku sahih Bukhari. Lalu murid mengatakan ajazani atau akhbaroni ijazatan min ghairi qira'atin, dan dalam ijazah ini tidak ada baca-baca. Artinya guru tidak membacakan hadis pada rawi, rawi juga tidaklah membaca di depan gurunya. Dan ini rata-rata sanad keilmuan hari ini, itu ijazatan. Sanad keilmuan hari ini itu ijazatan, kecuali sanad Quran. Sanad keilmuan hari ini itu bentuknya ijazah. Ada orang yang punya sanad Bukhari, maka kemudian berikan ijazah kepada seseorang, padahal orang tersebut belum pernah belajar Bukhari huruf per huruf sama yang punya sanad Bukhari ini. Cuma namun karena percaya, karena dia juga ulama besar, namun enggak punya sanad, ya tahulah kalau dia orang yang mumpuni dan mengerti tentang masalah hadis, dan dikasih saya punya sanad tentang masalah, jasanya tak ijazahkan kepada Anda. Maka maka ijazah itu tidak membuahkan ilmu sedikit pun, tidak membuahkan ilmu sedikit pun. Maka ini bantahan untuk orang yang gulu dalam masalah sanad, gulu dalam masalah sanad. Sebagian ya saudara-saudara kita di Nahdliyin sangat mengagung-agungkan sanad keilmuan. Ya, ya belajar itu benar kalau pada orang yang punya sanad terhadap kitab yang diajarkan, itu tidak benar. Kalau dia ya, karena sanad itu ijazah bentuknya, ya, itu rata-rata tidak boleh. Jadi dia tidak belajar langsung, langsung dikasih sanad semua kutubu sitah. Ini kalau belajar langsung boleh jadi lama. Maka itu tidak menghasilkan ilmu sedikit pun. Orang yang punya sanad tidak terus gara-gara dia punya sanad kemudian jadi pintar mendadak, padahal aslinya bodoh. Tidak. Boleh jadi yang punya sanad dan tekun belajar, tekun mengkaji, ya, dia jauh lebih pintar daripada yang punya sanad, karena sanadnya bentuknya ijazah. Dan kita dalil yang berikutnya adalah al-qiyas. Kita baca sedikit. Amal qiyas adapun qiyas fawaratul far'i ilal asli fil hukmi, kasus cabang dikembalikan pada kasus pokok dalam masalah hukum bi ilatin, karena adanya ilah tajma'uhuma yang menyatukan keduanya. Wawa yang kasum ilah salah satu aqsam, dan ilah itu ada tiga macam, qiyas ilah, qiyas dalalah, dan qiyas syabah. Fal qiyas al ilah makana kal ilah tu fihi mujibatul hukmi. Qiyas ilah adalah makanat ilah itu adalah kias yang ilah dalam kias tersebut mujibatun al-hukmi, mengharuskan adanya hukum. Kias dalalah adalah al-istidlal bi ahadin nadhiraini alal akhari. Istidlal berdalil dengan salah satu dari dua hal yang serupa pada yang lain. Wa huwa an takuna al-ilatu dalatan alal hukmi wala takunu mujibatan lil hukmi. Qiyas dalalah adalah manakala ilah itu menunjukkan hukum namun tidak merupakan mujibah lil hukmi, mengharuskan adanya hukum. Dan qiyas syabah wal far' al mutaraddadu baina aslaini, sesuatu kasus cabang yang mutawaddad, membingungkan lain asli ini mau kita kiaskan dengan manakah dari asli ini dua kasus pokok. Fayul hak ayahnya disamakanlah biakterima syabahan bihi, dengan kasus pokok yang paling banyak kemiripannya. Walayusor ilahi, dan tidak boleh menggunakan kias syabah ma'imkan lima kebelahu, padahal mungkin menggunakan kias illah atau kias dalala. Oh. يستدل به وقد دل على اعتبار القياس دليلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والقياس الصحيح من العدل فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. نعم inilah asal arabik, dalil yang keempat dari dalil-dalil yang digunakan dalil dalam syariat, yaitu qiyas. Namun bolehnya berhujjah dengan kias ini diselisih oleh Zahiriyah dan yang lainnya, Zahiriyah, Mu'tazilah, sama Imamiyah Syiah. Kalau mereka mengatakan laisa minal usul, ya bukanlah termasuk dalil agama, dalil syariat, karena kias tidaklah menghasilkan kecuali dan wasawab, dan yang benar terhadap jumhur alasannya karena kias itu yusiru dhannan, menghasilkan dhannan ghaliban, dhann ghalib, sangkaan kuat. Yuk malubi fil akam syariah, yang ini diamalkan dalam hukum syariah. Maka kias itu menghasilkan dhannan ghalib, sangkaan kuat. Dan kaidah yang sering kita ulang-ulang, wa dhannu hujjatun fi syariah, dan sangkaan kuat itu adalah hujjah dalam syariah. Tidaklah ditegakkan hudud kecuali di atas don, sebagaimana pernah kita sampaikan. Maka seorang hakim itu memutuskan ini dirajam, itu dengan persaksian empat orang saksi, apakah itu yakin ataukah don? Don. Tangan orang dipotong, ada orang dibunuh dan yang lainnya, itu semua dasarnya apa? Don. Maka ada orang mati, dasarnya don. Maka dia terhujjah syariah. Perkataan mereka yang mengatakan kalau ia tidaklah menghasilkan kecuali sangkaan, kami katakan hadis ahad dan semacamnya juga tidak menghasilkan kecuali sangkaan pada dasarnya, namun ternyata jadikan dalil. Dan alasan yang lain mengapa kita katakan jumhur itu yang benar, karena ini adalah ijma' sahabat. Berdalil dengan kias adalah ijma' sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Muzani, muridnya Syafi'i. Sesungguhnya sahabat ijma untuk berdalil dengan qiyas. Wakadalah dan dalil ala tibar al-qiyas, yang mengakui qiyas sebagai dalil adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul serta perkataan para sahabat. Dalil Al-Quran, kami utus para utusan kami dengan membawa bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan untuk supaya manusia menegakkan keadilan. Timbangan adalah sesuatu yang digunakan untuk menimbang berbagai perkara dan mengukur berbagai perkara. Dan di antara timbangan atau pertimbangan adalah qiyas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kias yang benar itu adalah bagian dari keadilan. Namun ingat al-ashahi, karena ada kias yang tidak benar. Fa'innahu, maka hakikat kias adalah menyamakan dua hal yang sama dan membedakan dua hal yang berbeda, yaitu definisi keadilan. Wahyu. Kulidali Mulamun Aswadu Mulamun Aswadu Aqala halaka min Ibilin Min Ibilin Aqala na'am Aqala ma'al Wanuha Ma'al wanuha Aqala Humrun Aqala hal fiha min awrokin Aqala na'am Aqala fa'anni dhalika Fa'anna dhalika Fa'anna dhalika Aqala ta'allahu Naza'ahu Qala fal illu Fala'alla ibnaka Ibnika Ibnaka Fa'ala ibnaka Hada Naza'ahu irkun Mutafakun alaihi Qala ibnu Arabi Fihi dalilun ala Sihatul biyati Wal ihtibari bin nadhiri Bin nadhiri. Nah, di antara sunnah adalah mawar ada hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang datang menemui Nabi, yaitu orang Arab laki-laki Badui. Ya Rasulullah, aku punya anak laki-laki kulitnya hitam, padahal aku berkulit putih, istriku juga berkulit putih. Ya, faqal, maka Nabi mengatakan, apakah engkau punya unta? Iya, jawabnya. Nabi tanya, apa warna unta-untamu? Merah. Apakah ada di antara untamu yang ada warnanya orok, warnanya abu-abu? Dia mengatakan iya. Fa'anna dhalika anna bimakna min aina. Maka dari manakah abu-abu itu muncul padahal bapak dan ibunya merah? La'allah boleh jadi itu adalah naza'u irkun, adalah generasi sid yang muncul karena cabutan urat. Kal maka Nabi mengatakan fala ala ibnaka, ala ala itu temannya inna, fala ala ibnaka, maka boleh jadi anakmu ini naga aku yakun cabutan urat, yaitu ya gen yang jelek yang muncul. Mutafakun alaihi. Ibnu Arabi mengatakan dalam ayat ini terdapat dalil sahnya qiyas dan bolehnya i'tibar bin nadhir, mempertimbangkan an-nadhir semisal dengan yang semisal. Karena ini semisal dengan itu, maka disimpulkan demikian. Maka ini menunjukkan bahasanya ya gen yang resesif itu boleh jadi muncul pada anak keturunan di bawahnya. Maka Said Muslimin pernah ditanya tentang masalah nikah dengan kerabat dekat, ada yang bilang itu tidak boleh, apakah benar? Beliau kemudian membawakan hadis ini. Said Muslimin kemudian membawakan hadis ini dan mengatakan, ya maka faktor genetika itu boleh jadi muncul dan mempengaruhi keturunan. Oleh karena itu, ya satu hal yang baik jika orang menghindarinya. Wildan. Yang kedua dari awal dari kitab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila qad ila qad ini Abi Musa Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa fihi thumma fahmal fahma thumma fahma fahma fahma fahma thumma fahma al-fahma fima Bima adalla Udliya alaika Bima udliya alaika Bima warga alaika Bima laika fi Quran Fi Qur'anin wala sunnatin summa qayisil umura indaka wa'rif amsala summa ihmada bima tawa ila ahbaha ila ahbaha ila Allahi wa asbahaha wa asbahaha fil haqqi atau wa asbahiha fil haqqi wa nafara Ibnul Qayyim fi a'lami muwaqqi'in anil mudani min kaba min kibar syafi'iyyati syafi'iyyati annahu qala al-fuqaha'u min asri Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumina wa halama wa haluma jara wa haluma jara ista'malu ista'malu maqayisa ista'malu maqayisa fil fiqhi fi jami'i al-ahkam fi amri dinihim wa qala wa ajma'u ala anna nadhira nadhira al-haqqi haqqi anna nadhira al-haqqi haqqun haqqun wa nadhirul batili batilun. Nah, di antara perkataan sahabat adalah ya, surat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada hakimnya ya, yang beliau jadikan sebagai hakim di kota Basrah, Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Umar mengatakan tsummal fahmal fahma, kemudian pahamilah dan pahamilah permasalahan yang disampaikan kepadamu, mimma warada alaika yang disampaikan kepadamu, mimma laisa fi Qur'an, dan masalah tersebut tidak ada dalilnya dalam Qur'an, tidak pula ada dalil tegasnya dalam sunnah. Tsumma qayisil umura, di sini mahalul syahid. Kemudian qiyaskanlah berbagai perkara tersebut, wa'rif alam salah, dan ketahuilah manakah yang terbaik, manakah yang semisal. Kemudian bersengajalah fi matara, pada perkara yang engkau lihat, itulah yang paling disukai oleh Allah dan paling serupa dengan kebenaran. Ibn Qayyim menukil dalam A'lamul Muwaqqi'in, sebagian ulama membacanya I'lamul Muwaqqi'in, dari Muzani, muridnya Syafi'i, yang merupakan ulama besar Syafi'iyah. Beliau mengatakan para ahli fikih sejak zaman Rasul, yaitu sahabat, sampai hari ini dan seterusnya, menggunakan qiyas dalam fikih, dalam semua hukum jamil akam dan semua hukum dalam semua perkara agama mereka. Waqal Ibnu Muzani mengatakan wa ajma'u, dan mereka sepakat bahasanya perkara yang serupa dengan kebenaran adalah kebenaran, sebagaimana perkara yang serupa dengan kebatilan adalah kebatilan. Ya, catatan kaki, surat Umar radhiyallahu anhu ini adalah satu surat yang sangat jalilul qadri, sangat agung kedudukannya. Talaqahul ulama fil qabul, ya, seluruh para ulama sepakat untuk menerimanya. Dan surat ini disarah oleh Ibnu Qayyim panjang lebar dalam A'lamul Muwaqqi'in. Perlu diketahui hakikat dari I'lamul Muwaqqi'in atau A'lamul Muwaqqi'in adalah sarah surat Umar. Ini 4 jilid tebal, 4 juz tebal, atau 6 jilid tebal sekarang yang muhakkak. Tiba hakikatnya adalah sarah untuk surat Umar tentang masalah bagaimana akan menjadi qadhi yang baik ketika menghadapi berbagai masalah. Agus. Far'i ilal asli. Musawat. Qistu thawba bidhira'i idha qaddartuhu la yuqasu sababiyatun ghattil far'i faraji'an ilaihi lam yarid fi bayani hukmihi nafsun mawdu al-qiyasi nafsun wala wujidat illatun atau ilatul asli hukmul asli. Nah, dia secara bahasa artinya adalah takdir mengukur atau menyamakan. Contohnya kisus soba bidhira artinya adalah kodar tu aku mengukur kain dengan menggunakan hasta. Fulanun layukasu bifulan artinya tidak bisa disamakan dengan fulan. Sedangkan cara istilah dalam mengembalikan masalah cabang kepada masalah pokok dikembalikan dalam masalah hukum karena adanya ilah yang menyatukan keduanya. Bak dalam kata-kata bi ilatin adalah bak sababiyah, artinya dengan sebab ilah. Yang dimaksud mengembalikan kasus cabang kepada kasus pokok adalah menjadikan kasus cabang sama dengan kasus pokok dan mengembalikan kasus cabang kepada kasus yang pokok dalam masalah hukum. Hai itu karena innal fa'a bahasanya kasus cabang itu lam nyari tidak terdapat penjelasan hukumnya, tidak terdapat nas, tidak pula ijma tentang penjelasan hukumnya. Li'anna mawdu' karena topik kias adalah mencari hukum untuk kasus cabang al-maskut anha yang didiamkan oleh nusus syariah. Artinya tidaklah terdapat padanya nas, tidak pula ijma. Maka ketika dijumpai, diketahui apa ilah asal fil far'i pada kasus cabang, maka diberikanlah hukum asal kepada cabang. Contohnya kita kiaskan beras dengan bur, dengan gandum dalam masalah berlakunya riba. Nah, ilah yang menyatukan antara beras dengan gandum adalah at-ta'am wal kailu masalan. Setelah dimakan, beras dimakan jadi makanan pokok, gandum juga demikian di masa silam dan sama-sama ditakar. Ukurannya pakai literan dan semisalnya. Demikian pula budak laki-laki kita kiaskan dengan budak perempuan dalam masalah hadu zinanya cuma tansik separuh. Separuhnya orang merdeka, yaitu 50 kali cambukan. Bijamik dengan ilah arif dua-duanya adalah budak. Perbudakan ada masing-masing dari keduanya. Dan al-asal di sini adalah budak perempuan, karena budak perempuan itu memiliki dalil khusus, yaitu satu ayat di surat An-Nisa. Itu tidak terdapat nas untuk budak laki-laki, maka kita kiaskan dengan asal, yaitu budak perempuan. Kamu dapat dalam taksis sebagaimana telah kita bahas di taksis. Demikian nafsi bihadha al-fadl wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.